cek. Jamaah sekalian, ini karena sekarang sudah streaming langsung, jadi Ustaz tak boleh lagi ada hal-hal yang terlalu sensitif. Tak bisa dihapus karena mereka sudah streaming sekarang. Jadi yang streaming ini di sini MJS dan di Telkom itu langsung tiap Senin, Kamis sama seperti ini. Kita bisa mulai? Oke. Gimana sutradara? 5 4 3 2 1 action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahda la syarika la. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Faqala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jamaah kaum muslimin, keluarga besar Masjid Jenderal Sudirman Jakarta, hari ini kita berada 6 Jumadil Akhir, 83 hari jelang Ramadan. Siang hari ini kita khusus untuk mengawali lebih awal. Malu kita dengan para sahabat, mereka benar-benar serius untuk menyambut Ramadan. Aneh kita, kita jauh dari Nabi, tidak sekelas sahabat, ibadah kita kurang, pemahaman kita kurang, mau masuk Ramadan pingin jadi yang terbaik. Minta surga, surga Firdaus. Masya Allah. Sedekahnya 2000 perak. Ya Allah. Oleh karena itu, saya berharap 84 hari jelang Ramadan ini, insya Allah kita bisa lebih siap. Karena kalau kita lebih siap dalam segala hal, lebih nyaman, lebih tenang. Semua yang buru-buru itu membuat kita tak tenang. Al istijal minas syaitan. Keterburuan itu semuanya datang dari syaitan. Makanya Ramadan ini adalah Ramadan kita. Ramadan 2019 bukan Ramadan kita, tak tahu umur kita. Ramadan 2017 telah berlalu. Oleh karena itu, siang hari ini kita akan khusus memberikan bekalan sedikit, terutama untuk keluarga kita. Tema kita secara khusus adalah khasaisul ibadah. Khasais al ibadah. Apa itu Ustaz? Khasas. Karakteristik. Nah, itu dia. Al-ibadah, karakteristik ibadah. Ibadah yang kita laksanakan dalam agama kita, ini yang paling mendasar, supaya nanti kita tahu kenapa ada ibadah puasa. Mari kita lihat. Ada 4 minimal ibadah yang kita lalui. Pertama, ibadah dengan niat. Yang kedua, ada ibadah dengan lisan. Yang ketiga, ada ibadah dengan al-amal itu sendiri. Dan yang keempat, ada ibadah dengan al-mal, harta. Ada satu lagi sebenarnya, ulama menyebutkan al-anfus, jiwa. Tapi ini spesial. Coba sebutkan, ibadah apa menggunakan jiwa, nyawa? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Takbir! Begitu, jangan kau sebut jihad, Ustaz. Lah, sebut jihad tak makanlah kau. Sebut jihad, jihad. Dalam Quran hanya ada satu ayat yang menyebutkan Allah mengambil jiwa orang beriman. Kata jihad dalam Quran lebih banyak harta baru jiwa. Tapi ada satu Quran, satu khusus, ini tambahan khusus, yaitu Al-Anfus. Jiwa. Quran surat 9111. Kenapa Ustaz bilang 9111? Biar terkesan zaman Nuh. At-Taubah 111. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguh Allah telah membeli jiwa dan harta orang-orang beriman dengan balasan surga. Masya Allah. Di ayat yang lain tentang jihad, selalu Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Di ayat yang lain juga sama, selalu harta dulu baru nyawa. Kenapa? Selama masih bisa ada harta, harta dulu. Tapi khusus di sini adalah jual beli antara orang beriman, ya, khusus ketika dia menjual nyawa dia untuk surga. Walaupun sebenarnya kita malu, nyawa dari siapa? Allah. Kita jual kepada Allah, Allah beli, dibalas dengan surga. Masya Allah. Baik, kita akan fokus pada empat ini. Waktu kita cuma 20 menit. Tapi minimal kita tuntaskan satu ini. Insya Allah nanti pertemuan berikut, kalau masih diundang, lanjut lagi. Ya. Sekarang kita mulai dari bab yang khas. Tapi Ustaz coba dulu. Ibadah semua harus pakai niat. Tanpa niat, ibadah tak terhitung. Hadis Umar bin Khattab an Abi Hafsin Amiril Mukminin Umar ibnul Khattab radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Sampai situ kau hafal. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu lidunya, apa hijratuhu, faman kana hijratuhu lillahi war rasul fa hijratuhu ila Allah war rasul. Tapi faman kana hijratuhu lidunya au imra'atin, siapa yang berhijrah, karena bab niat dalam kitab-kitab hadis menjadi bab pertama. Hadis tentang niat terkait dengan peristiwa hijrah. Lah, tak habis pula ini. Bab niat terkait dengan peristiwa hijrah. Dan pada waktu hijrah ada orang Quraisy masih kafir, dia rela mengorbankan kekafirannya ikut hijrah bersama Nabi. Tapi dalam hatinya dia ikut karena ada wanita yang ingin dinikahinya. Fa hijratuhu ma hajara ilaihi. Jadi kisah hadis Umar itu ada asmara di dalamnya. Begitulah the power of love, kekuatan cinta. Kalau cinta sudah bicara, jauh terasa dekat, berat terasa ringan, tai kotok rasa. Yang bilang coklat berarti pernah mencicipinya. Pernah? Saya aja tak pernah merasakannya. Ya, bapak-bapak, inilah semua ibadah ada niat. Ibadah pakai niat, pakai lisan, pakai perbuatan. Ibadah apa itu? Pakai niat, pakai ucapan, pakai perbuatan. Apa itu? Tadi sholat. Ibadah pakai niat, pakai harta. Ibadah apa namanya? Bukan haji. Zakat. Kalau haji itu kadang nggak pakai harta juga ada yang pergi haji. Namanya haji kosasi. Biaya pergi pulang pergi dikasih, taksi dikasih, oleh-oleh dikasih. Teman sekalian, ibadah pakai niat, pakai harta, zakat. Karena hakikat zakat adalah mengeluarkan harta orang yang bercampur pada harta kita. Ingat? Ya. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Pada setiap harta Anda, harta kita, ada hak orang-orang tertentu. Lisan mengeluarkan zakat, jangan sombong. Kenapa? zakat yang Anda keluarkan itu sebenarnya Anda malu. Ya Allah, ini harta orang sebenarnya. Saya keluarkan. Begitu. Makanya kalau Anda datang ke belakang itu, jis. Anda datang, ini zakat saya. Jangan merasa ini naik sedikit. Enggak. Justru Anda datang dengan begini. Maaf Pak, saya bayar zakat. Kenapa? Maksudnya saya kembalikan harta orang-orang tertentu yang tercampur pada harta kita. Persoalannya, harta yang mana itu? Punya harta? Allah. Baik, sekarang kita mulai dari bab yang paling mendasar. Niat. Apa? Apa niat? Masya Allah, udah ngaji banyak kau berarti ya. Niat, bahasa Indonesianya niat. Bahasa orang kulit putih, motivation. Ini lisan, artinya speaking. Ini amal, artinya action. Masya Allah. Ini mal, artinya finance. Agak sedikit lah, biar kesan no lah gitu ya. Niat, lihat definisi. Kalau Anda klik mahian niyah, apa itu niat? An-niyatu amalul qalbi. Ini yang disepakati ulama. Niat itu adalah perbuatan hati. Ini kali ini Ustadz nulisnya agak rapi, biar selesai ini kalian tinggal cak. Nah, begitu. Mahian niyah, an-niyatu. Lah, tak ada suara. Baca ini, an-niyatu. Niat itu adalah perbuatan hati. Itulah sebabnya Anda-anda ini berada di sini, bagaimana nilai Anda di mata Allah tergantung niat Anda. Amalul qalbi. Inilah sebenarnya bab paling utama Anda memasuki Ramadan. Ingat loh, Ramadan musim lapar loh. Tidur lebih sedikit, dituntut minimal 1 juz satu hari, harus rajin bersedekah, baca Quran. Orang lapar bawaannya mudah tersinggung. Bayangkan Anda kalau nggak punya amal qalbi, persiapan ini, maka Ramadan Anda tahun ini bisa lebih buruk daripada Ramadan tahun kemarin. Tapi kalau Anda lebih menyiapkan persiapan Ramadan, bisa jadi Ramadan tahun ini Ramadan terbaik bagi Anda. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, kita akan fokus pada bab ini, amalul qalbi. Niat itu adalah perbuatan hati. Karena inilah, itulah sebabnya dalam hadis masyhur Allah menyampaikan kepada baginda Nabi, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila aswarikum. Allah tak menilai jasad kalian. Kau kelihatan kurang di bawah 60 kilo, ini terlihat di atas 60 kilo. Tak ada nilai di mata Allah. Bukan jasad. Allah tak nilai kau pakai kaos, Allah tak nilai kau pakai baju. Bukan jasad, bukan penampilan. Walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi yang Allah nilai adalah hatimu. Your heart. Nih dia. Saya titip, Anda mau apa tidak, kalau Anda tidak punya bekal, tidak bisa Anda bicara tentang amalul qalbi ini. Dua ulama yang sangat masyhur dalam hasanah Islam menulis hal-hal yang terkait dengan bab soal hati. Yang pertama, Imam Al-Ghazali menulis kitab fenomenal, yakni Ihya Ulumuddin. Tapi ini jarang orang baca tuntas. Walaupun ada kitabnya, Ustadz sulit dipahami. Ini harus pakai guru. Di Indonesia paling terkenal daerah Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bekasi, Depok. Beliau sangat terkenal. Allah yarham Mamang Kyai Haji Abdullah bin Nuh. Orang bertato, tak tahu agama, masih minum, datang ikut ngaji, mampir di majelis beliau, habis ikut kajian beliau langsung nangis, minta diajarin wudu, mandi, langsung sholat. Luar biasa. Beliau bisa menyentuh hati. Di Mesir ada seorang ulama bernama lupa pula Ustaz. As-Sisi. Tapi ini bukan presiden yang sekarang, ya. As-Sisi menulis buku dakwah menyentuh hati. Antum kadang ikut kajian begini, luar biasa, terperanjat, tapi habis itu tak ada amal yang bertambah darimu. Berarti dakwanya tak menyentuh hatimu. Tapi kalau sampai kajian ini, pulang antum langsung telepon istri, "Mah, maafin ayah kalau ayah banyak salah." Masya Allah. Apalagi kalau tanggal-tanggal begini, sering-seringlah minta maaf, ya. Sekarang buku ini lebih banyak ditakhlis, ya. Takhlis. Apa ini? Diringkas. Karena ini lebih banyak orang zaman now senang, terlalu tebal Ustaz. Diterjemahkan dalam bentuk, di Indonesia terjemahannya mensucikan jiwa. Ah, ini dia. Banyak yang menulis, di antaranya Said Hawa. Kali penerbit yang ada hampir semua tempat-tempat di kantor-kantor ini, di laci para direksi manajer, di mejanya mereka selalu ada buku ini, mensucikan jiwa. Tiba-tiba dia emosi sama karyawan, tiba-tiba dia tak kuat menahan tekanan, dia tinggal buka daftar isi, persoalannya apa, kenapa terjadi, solusinya apa. Luar biasa buku ini. Miliki, Pak, ya. Yang kedua, Ustadz beri dulu ini. Yang kedua adalah ulama Ibnu Qayyim. Menulis buku yang sangat terkenal, Al-Fawaid. Terjemahan juga Al-Fawaid. Anda juga miliki ini. Luar biasa. Buku ini membuat Anda akan nyaman. Ya Allah, ternyata saya seperti ini. Anda tinggal lihat. Ingat, upayakan punya buku. Ingat kaidah, ingat kaidah. Lebih baik punya buku walaupun jarang baca, daripada pingin baca tapi tak punya buku. Itu dia masalahnya. Usahakan. Enggak bilang enggak boleh, Ustaz, enggak ada waktu saya ke toko buku. Zaman now tak perlu ke toko buku. Ya, tinggal pesan online, datang di tempat, Anda lihat sesuai, bayar. Dan ini jadi bekal Anda 3 bulan kurang jelang Ramadan. Kenapa? Karena pada bab amalul qalbi, Anda lihat luar biasa kalau Anda berselancar dalam, lebih enak buka buku. Kalau handphone mengandalkan, ini belum bisa. Belum ada e-booknya, belum ada. Elektronik bukunya belum ada. Terlalu tebal. Ya. Dan biasanya kalau Anda buka e-book, tergantung paket internet Anda. Ya, begitu. Kadang juga lola, mutar-mutar begitu. Klik-klik, nggak jadi-jadi. Ah, itu. Tapi kalau buku, lihat aja, langsung keluar. Teman-teman sekalian, waduh, waktunya tinggal 10 menit. Ustaz tulis saja nih. Dua hal yang harus Anda koreksi pada diri Anda, apakah Anda siap menyambut Ramadan dengan amalul qalbi. Apa itu? Poin pertama adalah qalbun salim. Hati yang bersih. Ramadan itu ibadahnya spesifik. Coba sebutkan. Ibadah cuma pakai niat, tanpa ucapan, tanpa perbuatan, tanpa harta. Ibadah apa namanya? Saum. Anda bayangkan ibadah ini. Rukun puasa cuma dua. Niat dan menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tidak ada itu tanda orang puasa kelihatan bibir kering pecah-pecah. Itu bukan orang puasa. Penyakitan. Dikit-dikit, afan Ustaz, keluar, meludah. Afan Ustaz, meludah. Itu bukan orang puasa. Kelainan. Ya, puasa itu, coba antum baca buku ini. Allah, puasa itu soal hati. 11 bulan antum terlalu banyak, caca. 11 bulan antum terlalu banyak makan, 11 bulan antum terlalu banyak merasa gagah, tapi ketika Ramadan tunduk semua, diistirahatkan. Ya Allah, itulah sebabnya para sahabat, mereka berusaha hanya 11 bulan. Ketika Ramadan, mereka fokus ibadah. Beda dengan kita. Justru Ramadan, jualan makin bagus. Masya Allah. Bahkan ketika tarawih, HP pun tak dimatiin. Kenapa? Khawatir Ustaz, ada order. Masya Allah. Allahu Akbar. Kan kalau WA masuk, langsung ada di atas sedikit kan tulisan. Pak, 18 toples, Pak, nastar. Wujus langsung. Iya, Masya Allah. Apa yang kau cari? Ya Allah. Ustaz, ini momentum Ustaz. Ya Allah. Itu dia masalahnya. Makanya, back to heart. Kembali ke hati. Yang ketawa pengalaman jualan berarti ya. Ya Allah. Udahlah, itu masa lampau. Ramadan tahun ini enggak boleh. Fokus ibadah. Ya. Qalbun salim. Itu syarat utama. Karena lapar. Harus menghatamkan tiap hari satu juz. Menahan marah. Terus itu kalian bayangkan ibu-ibu. Bangun lebih awal, nyiapin sahur. Kalian bangun, paling tinggal wudhu, sholat, dikit, mau udah mas sahur, makan. Masya Allah. Pulang kalian dari sini sampai di rumah, wudhu, istirahat sedikit, baca Quran, mah sudah mau maghrib, mah iya, tinggal makan. Kasihan mereka itu. Bangun lewat abal, wudhu, sholat dulu, nyiapin sahur. Bayangkan kalau tiap hari, kalau nggak punya hati bersih, itu ketika dia masak, saya lagi, gitu Allah. Tapi karena mereka, lihat ini, lihat. Apa Allah menyebut di Quran ini? Surat 26 ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malu wa la banun. Hari ketika harta anak tak lagi berguna. Harta anak tak berguna. Hari apa itu Ustaz? Harta kebanggaan. Anak kebahagiaan tak berguna. Hari apa itu? Hari perhitungan, hari kiamat. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ya Allah. Antum, anak kita semua, bagaimana di depan Allah? Hati. 11 bulan kita mengotori hati kita. Itulah sebabnya ini masih ada waktu 84 hari ke depan. Anda siapkan ini bab khusus. Kalau Anda rujuk ke sini, ada solusi. Cuma dua solusi untuk mendapatkan hati bersih selama 3 bulan ini menjelang Ramadan. Dua, zikrul maut wa tilawatil Quran. Ingat-ingat kematian dan sering-seringlah baca Al-Quran. Itulah sebabnya kenapa Ramadan itu disebut syahrul Quran, karena tanpa Anda sadar, tiap hari Anda menghatamkan satu juz, tiap hari hati Anda makin bersih. Kenapa Anda dengar tausiah sedikit langsung menangis? Makin peka. Anda sudah disampaikan ayat tentang akhirat, siksa, neraka, kisah-kisah. Tanpa ada ekspresi sama sekali. Karena hati antum itu keras. Hati keras, banyak sekali kotorannya ini. Tapi dengan tilawah, hilang. Makanya coba lihat di ujung Ramadan, Masya Allah, ketika takbir dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hampir setahun antum jarang ingat beliau yang sudah tiada. Antum hampir setahun tak pernah ingat laki-laki tua itu. Tapi ketika takbir dikumandangkan, ya ayah, aku masih ingat kau ayah. Terasa dia ada. Kenapa antum bisa ingat dia? Hati antum bersih. Lihat, ketika hati antum bersih, lihat output yang antum dapatkan. Luar biasa. Makanya ketika antum pulang kampung, kenapa? Walaupun macet, walaupun berat, beli tiket, ringan semua. Kenapa? Hati yang bersih, outputnya al-ikhlas. Ini dia. Ketika antum punya hati bersih, ikhlas aja bawaan. Wak, ada duit wak, bagi dong. Aku mau pulang. Ini wak ngasih. Dulu antum pelit banget. Tapi ketika hati antum bersih, gampang aja. Lihat kuncinya di niat. An-niyatu amalul qalbi. Punya bersih melahirkan keikhlasan. Antum rapat dengan siapapun, ketika sudah mau waktu sholat, ya Allah, waktumu telah datang, kau panggil aku. Tidak ada beban. Datang sholat, Masya Allah. Kenapa? Bersih hati. Ini kata kuncinya. Yang kedua, lihat baik-baik, ruhabatus sadr, kelapangan dada. Apa ini bedanya Ustadz? Kalau ini kualitas, kalau ini kuantitas. Hati bersih, kualitas. Hati lapang, kuantitas. Banyak masalah yang kita pikul dalam hidup, tapi kalau hati kita lapang, kita sanggup. Apalagi jelang Ramadan. Anda tahu, ini saya percepat, kalau antum punya kelapangan dada, antum Allah berikan sifat al-afu. Apa ini Ustaz? Memaafkan. Jelang Ramadan, balik lagi. Sudah mau jam 1. Inilah sibuknya tukang shooting kalau Ustaz suka berdiri duduk begini. Ya, teman-teman, antum selama ini punya rasa amarah, punya Ustaz. Apalagi saudara kandung. Ustaz, abang saya dulu pinjam uang 8 juta. Katanya anaknya lulus di perguruan tinggi ternama. Kau bantulah abang Muni, aku kurang 8 juta. Sayang kemenakanmu ini. Aku sudah bayar Ustaz. 4 tahun dia tak balik-balik, tak pernah singgung-singgung. Aku malulah meminta, bagaimanapun itu abang saya. Ya Allah, 8 juta berapa nilainya? 4 tahun lalu Ustaz, kalau sekarang dipotong dengan segala macam, besarlah Ustaz. Apa kau bilang besar? Persaudaraan lebih besar dari 8 juta. Harta hilang bisa dicari, saudara hilang tak ada ganti. Coba masing-masing jangan lihat orang lain, tanya pada diri Anda, setahun ini berapa kali kau ketemu saudaramu? Setahun ini berapa kali kau telepon saudaramu? Ramadan masih ada 84 hari. Gak ada alasan, Ustaz, rumahnya terlalu jauh Ustaz. Gak ada alasan, banyak taksi online. Datang dia, kau bayar di sini. Pulang dia, kau bayarkan dia pulang ke sana. Kumpul orang tua kita di alam baka. Bangga, ya Allah, keturunanku berkumpul jelang Ramadan, ya Allah. Betapa. Ingat, memaafkan itu menenangkan. Apa? Memaafkan itu antum simpan dendam tak ada gunanya. Ya, di kantor gara-gara dia Ustaz, saya dipindahkan dari pos itu. Padahal itulah bidang saya. Tapi karena dia terlalu dekat dengan bos, dia fitnah saya, akhirnya saya dimutasi Ustaz. Saya simpan itu. Ya Allah, buat apa? Makanya antum lihat dalam surat Al-Imran, di antara 3 sifat utama orang bertakwa itu adalah Al-Imran 134, alladzina yunfikuna fis-syarra wad-dharra, orang tak pernah berhenti berinfak, lapang berinfak, sulit berinfak, luar biasa. Wal qadibina al-ghaiz, mampu menahan emosi. Wal afina 'anil nas, dan selalu memaafkan orang lain. Orang lain aja kamu maafkan, kenapa saudara sendiri tak bisa kau maafkan? Tapi Ustaz, dulu istri saya sampai nangis Ustaz. Mulutnya terlalu kasar pada istri saya. Hei, saya beritahu pada Anda, pahami benar apa hakikat hubungan suami istri. Hubungan suami istri adalah hubungan kemuliaan, mitsaqun ghaliz. Tapi ingat, ruh suami istri itu adalah ikatan air. Tapi hubungan kakak beradik, hubungannya adalah darah. Ikatan air kalau dia keruh, diselesaikan di pengadilan agama. Bisa, bisa. Kalau dia macam-macam, get out. Banyak cadangan. Tapi saudara kandungmu, walaupun jahat bagaimanapun, tak bisa kau bilang, hari ini aku tak lagi punya saudara. Kena kau apa? Siapa yang memutuskan silaturahim? Silah menyambungkan rahim, dia rahim denganmu. Kau lihatlah di cermin, hidungmu ada pada hidungnya, darahmu ada pada darahnya. Jangan kau lupa itu, saudaramu. Berapa sih yang dia pinjam itu? Anggap itu memang rizki dia. tapi Allah titipkan lewatmu, maukah engkau menjadi perantara rizki saudaramu? Bersyukur kepada Allah. Allah berikan anda pekerjaan, ada penghasilan, ada usaha, saudaramu kadang masih kurang dan ini, dia sempat minjam sama antum, udah aja. Ya Allah, semoga itu memang rizki dia. Beri jadikan hambamu ini perantara rizki bagi saudaraku. Ya Allah. Jamaah sekalian, mari. Ini bekal pertama pada pertemuan ini. Insya Allah kita akan tuntaskan nanti pada materi tentang apa Ustaz, ibadah-ibadah yang lain. Ini fokus pada niat. Karena niat itu disebutkan ulama amalul qalbi, maka dua hal ini antum harus punya. Apa itu? Hati yang bersih dan dada yang apa? Kelapangan dada. Hati bersih melahirkan keikhlasan. Lihat orang kalau ikhlas, ibadahnya nyaman. Sekali duduk baca Quran, ya Allah, asyik. Kenapa? Dia masuk berngobrol dengan Tuhannya. Ya Allah. Makanya antum, mohon maaf, ada waktu ini 3 bulan kurang, antum searching di mana ini ada guru tahsin, antum ikut tahsin. Nggak bisa, Ramadan itu bulan Quran. Nggak enak banget antum mau baca Quran kalau bacaannya masih alladzina na'ataina. Itu 3 tahun Ramadan nggak khatam antum. Stop bilang nggak bisa. Stop bilang nggak bisa. Cari guru, searching, tanya ke pengurus masjid MJS. Ada guru tahsin di sini yang bisa kami undang. Kalau waktu tinggal 3 bulan, minimal sepekan 2 kali antum panggil. Antum bisa. Dengan metode orang dewasa, tahsin bisa lebih cepat. Karena ingat, bahasa Quran itu adalah bukan bahasa ibu kita. Tapi Al-Quran beda dengan belajar bahasa Arab. Karena Al-Quran itu Allah yang menurunkan ke dada antum. Kalau Allah berkehendak, antum bisa. Dan kalau Ramadan ini, tahsin antum bisa masuk level 2, level 3, insya Allah bacaan Quran antum itu nyaman. Kalau orang bacaan Quran nyaman, enak Ramadan. Dia enggak peduli dengan urusan ini, urusan itu. Kenapa? Saatnya dia berdialog dengan Rabbnya lewat membaca Al-Quran. Mari jamaah sekalian, kalau istri antum kelihatannya bacaan Qurannya kurang baik, searching, cari ustazah. Tapi saya titip pesan, kalau untuk istri, jangan cari ustazah yang terlalu pintar. Satu saja, cari ustazah yang sabar. Itu dia masalahnya. Kenapa anda ngajar ngaji, belajar ngaji itu susah itu? Karena boleh jadi memang anda gak sabar, tanpa guru juga gak sabar. Mas, baca mas, ini yang bab ini kita mulai ya. Ya. Baca mas. Ya, lil musyrikinah. Anda baca salah. Mas, ini terakhir ya saya ajar anda ya. Kalau anda gak salah lagi ya sudah. Ya Allah, itu bukan guru, itu Fir'aun. Ya, ya Allah. Harus sabar atuh. Makanya kenapa anda tak terlalu dekat dengan anak anda, karena anda juga tak punya kesabaran untuk duduk untuk mengaji dengan anak anda. Mari teman-teman sekalian, sekali lagi saya tidak ingin mengatakan ini sebuah qadarullah, tapi boleh jadi Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kita. Lihat kawan anda, tahun lalu dia bersama anda, tahun ini tak ada lagi dia. Saudara anda, tahun lalu dia bersama anda, tahun ini tak ada lagi. Mari kita fokus, siapkan diri kita, semoga Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik dalam kehidupan kita. Kalau anda masih punya orang tua, saya sampaikan jangan tunggu Idul Fitri. Ya, bagaimanapun, Ustaz tinggal ayah yang masih hidup. Jangan kau bilang tinggal ayah, laki-laki tua itu orang yang paling berarti dalam hidup. Memang kalau kau punya anak, ajari anak-anakmu agar mereka tak menyakiti ibunya. Ibu itu tak ada ganti. Kenapa? Dia meregang nyawa 9 bulan 10 hari. Jantungmu menumpang pada jantungnya. Ya Allah. Melahirkanmu dalam keadaan hidup dan mati. Menyusuimu 2 tahun berturut-turut. Itulah sebabnya kalau anda menasihati anak anda, mungkin ayah boleh kau bikin itu dan itu. Tapi sama ibu jangan pernah kau sakiti ibumu. Ya. Tapi kalau sekarang kita tak punya lagi ibu, tinggal ayah itu, maka upayakanlah. Tahun ini mudah-mudahan ambil kesempatan. Saya kadang-kadang sering agak sedikit tegang dengan saudara. Saya bilang, bang, kasih kesempatan tahun ini, ayah, Ramadan di rumah saya. Tidak. ayah tetap di rumah saya. Masya Allah. Akhirnya kita cuma datang menyampaikan sebagainya, betapa indah. Jangan pernah merasa beban kalau orang tua di rumah. Ada orang tua di rumah, ada malaikat di rumah. Masya Allah. Anda lihat beda loh. Kalau ada orang tua di rumah, ada aja rizki, ada aja kemudahan hidup. Kenapa? Tasbih mereka, istighfar mereka, sholat malam mereka, tilawah mereka, ya Allah, keberkahan bagi tempat tinggal kita. Itulah sebabnya saya sudah menyampaikan ini, 3 bulan kurang, 84 hari jelang Ramadan, mari ambil kesempatan itu semua. Kuncinya, bersihkan hati, lapangkan dada, agar ada keikhlasan dan bisa saling memaafkan. Demikian, mudah-mudahan insyaallah ada manfaatnya. Karena waktu yang tak memungkinkan, maka tanya jawab bisa dilanjutkan setelah forum ini ditutup. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.